بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان, di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Kita sadar bahwa nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita diberikan banyak nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat hidup dan berbagai fasilitas dunia. Tetapi dari semua nikmat tersebut, nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam. Karena itu kita harus mensyukuri nikmat Islam ini sebagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan jaga keislaman kita. Allah akan jaga keimanan kita. Tetapi na'udzubillah, kalau kita kufur, maka siksa Allah sangat pedih. Nah, bagaimana kita mensyukuri nikmat Islam ini? Paling tidak ada tiga bentuk cara kita mensyukuri nikmat Islam. Yang pertama adalah kita harus bangga sebagai Muslim. Kita harus merasa mulia sebagai Muslim. Kita harus merasa bahwa menjadi Islam atau menjadi seorang Muslim adalah sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara sekian banyak makhluknya mereka yang diberi hidayah kepada Islam, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan Islam, mendapatkan cahaya Islam, kita menjadi Muslim. Begitu yang dirasakan oleh para sahabat ketika mereka masuk Islam, ketika mereka berikrar bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kebanggaannya beralih. Tadinya mereka bangga dengan kabilah, tadinya mereka bangga dengan keturunan, tadinya mereka bangga dengan kedudukan dan status sosial. Tetapi ketika mereka mendapatkan hidayah Islam, mereka bangga menjadi Muslim. Mereka mengatakan, abil Islam la abali siwahu idha iftakharu bi qaisin aw tamimi. Ayahku adalah Islam, aku tidak punya ayah selain Islam. Biarkan mereka bangga sebagai keturunan dari kabilah Qais atau Tamim. Bahkan Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia sebagai sebuah peradaban besar ketika itu di samping Romawi, tapi tatkala dia masuk ke dalam agama Allah, dia memeluk Islam, kebanggaannya beralih kepada Islam. Ketika dia ditanya, ibnu man anta ya Salman, Salman Al-Farisi dengan tegas mengatakan, ana ibnul Islam, aku adalah putra Islam. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, mensyukuri Islam yang pertama adalah dengan cara kita merasa mulia, merasa terhormat, merasa bangga karena Allah pilih kita menjadi bagian dari umat Islam. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat Islam juga adalah dengan mengamalkan Islam dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya sekedar bangga menjadi Muslim, tidak cukup hanya merasa terhormat karena kita menjadi Muslim, tapi Islam itu harus diamalkan dalam kehidupan kita, harus diterapkan dalam kehidupan kita. Tunjukkan bahwa kita Muslim, bukan hanya sekedar pengakuan. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, laisal iman bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar identitas yang ada di akte kita atau di KTP kita, tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati kita dan dibuktikan oleh amal-amal kita. Amal kita menunjukkan bahwa kita Muslim, tutur kata kita menunjukkan bahwa kita Muslim. Karena seorang Islam, dia tahu cara berbicara yang benar, dia tahu cara berbuat yang benar, dia tahu cara bermuamalah yang benar. Semua sendi kehidupannya diwarnai dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran, Al-Karim, nilai-nilai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan tegas mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an, perilaku Rasulullah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya menjadi hiasan, tetapi Al-Qur'an mewarnai kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sejatinya seorang muslim, dia harus terwarnai dengan nilai-nilai Al-Qur'an, dengan nilai-nilai Islam. Islam harus ada dalam kehidupan, harus ada dalam realita. Semua sendi kehidupan kita harus diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Ishadu bi anna muslimun, tunjukkan bahwa kita ini muslim dengan tutur kata kita, dengan perbuatan kita. Itu adalah cara kedua kalau kita mensyukuri nikmat Islam. Caranya adalah amalkan Islam dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, cara kita mensyukuri nikmat Islam adalah dengan memperjuangkan Islam, dengan membela Islam, dengan menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mendakwahkan Islam, dengan menyebarluaskan Islam. Kita merasa Islam ini karunia Allah. Apakah bukan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita kalau kita mendakwahkan Islam yang kita cintai ini kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau kita sebarkan Islam yang rahmatan lil alamin ini kepada orang-orang di sekitar kita, ini adalah tugas kita semuanya. Bagaimana Islam itu sampai kepada mereka, bagaimana Islam itu menjadi sebuah keyakinan mereka, bagaimana Islam itu difahami dengan benar oleh mereka. Kita sekarang merasa bahwa Islam disisihkan dalam kehidupan ini, Islam dimarginalkan, Islam disingkirkan, Islam ditepikan, seolah-olah Islam hanya ada dalam wilayah masjid, tetapi keluar dari masjid tidak lagi kita pantas berbicara tentang Islam. Hal itu tidak benar. Islam harus dihadirkan dalam kehidupan kita, harus ditampilkan dalam semua sektor. Ketika kita berbicara ekonomi, maka Islam harus hadir dalam ekonomi. Ketika kita bicara tentang politik, Islam harus hadir dalam bidang politik. Dan itu adalah Islam yang kafah, yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan, kita tidak bisa memisahkan Islam dari kehidupan kita, tapi kita disuruh masuk secara totalitas ke dalam Islam, sekaligus kita tebarkan Islam dalam kehidupan kita. Ini adalah tugas setiap kita, tugas setiap muslim, dan itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Islam, karena kita tidak ingin Islam hanya ada dalam diri kita, tapi kita ingin Islam itu tersebar luas kepada orang-orang di sekitar kita, menjadi satu rahmat yang dirasakan oleh seluruh manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahrez. Bagi yang ingin mengikuti ceramah, nasihat dan dakwah yang saya dan teman-teman sampaikan, bisa mengikuti lewat subscribe di channel YouTube Al Iman Center TV, atau bisa like di Facebook Al Iman Center TV. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.